ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik dan anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM di wilayah Barlingmas Cakep, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Uthman TV ataupun Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dan beliau beri judul kitab Riyadu As-Salihin, Taman Orang-orang yang Soleh. Dan pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada atau masih pada bab yang beliau beri judul rahimahullah ta'ala, bab bayani kasrati turuqil khair, bab tentang jalan-jalan kebaikan, betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan, atau bahwa jalan-jalan kebaikan itu sangat-sangat banyak. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari sekian banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Di antaranya di hadis yang terakhir kita diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa jalan kebaikan. Di antaranya adalah mendamaikan dua orang yang sedang berseteru dengan adil. Kemudian menolong orang lain dalam urusan kendaraannya. Enggak bisa ngeslah, ya. Enggak bisa parkir. Enggak bisa ngeluarkan dari tempat parkir. Enggak bisa ngangkat barangnya ke kendaraannya. Enggak bisa beli bensin. Jadi banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Kemudian juga di antara jalan-jalan kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-kalimah at-thayyibah. Kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kata-kata yang menyenangkan bagi orang lain. Ya. Misalnya doa, misalnya ucapan selamat, misalnya sapaan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga di antara jalan kebaikan adalah setiap langkah seseorang menuju ke masjid, entah itu untuk sholat berjamaah atau mungkin untuk sholat sendirian. Apa itu sholat sendirian? Pas mampir teng alun-alun Purbalingga, mampir sholat duha atau ingin tahiyatul atau sholat apa saja, tahiyatul masjid atau apalah. Ya. Atau untuk tolabul ilmi, melangkah ke masjid, menuju masjid untuk mempelajari ilmu agama dan seterusnya. Demikian juga di antara jalan-jalan kebaikan yang mungkin bisa dilakukan oleh seseorang adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Segala bentuk gangguan. Ini semuanya sudah kita baca. Kemudian juga di antara jalan-jalan kebaikan, takbir, kemudian tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, menyingkirkan batu yang sekiranya nanti mengganggu jalan seseorang, entah orang itu yang terganggu muslim ataupun bukan muslim. Kalau keinjek kadang nopo sakit, atau bisa mak griwel marai kesleo, atau nek ketelindes motor njepat. Njepat ini kenapa? Mencelat mengenai orang dan yang lain-lain. Ini semua adalah menyingkirkan gangguan, batu dan yang lainnya. Itu adalah jalan-jalan kebaikan. Atau amar ma'ruf, nahi mungkar, ini semua adalah jalan-jalan kebaikan. Itu diantara jalan-jalan kebaikan yang pekan lalu kita baca bersama. Pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini, kembali Al-Imam An-Nawawi mengajari kita melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuk-bentuk dan jalan-jalan kebaikan yang lain. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis ke-123 atau hadis ke-7 dari bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Beliau mengatakan rahimahullahu taala as-sabi'u, hadis yang ke-7. Anhu, dari beliau, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha, barang siapa yang pergi di awal siang menuju masjid atau di akhir siang, barang siapa yang pergi menuju masjid di awal siang ataupun di akhir siang. Sholat awal siang itu berarti sholat apa? Subuh. Jadi kalau subuh itu berarti sudah mulai awal siang. Kalau di akhir siang, akhir siang itu ditandai dengan zawal, zawalus syams. Ini tergelincirnya matahari ke arah barat. Berarti waktu sholat zuhur. Dan juga waktu sholat asar. Jadi barang siapa yang pergi menuju masjid di awal siang atau di akhir siang. Ini rutin ini orangnya. Masya Allah. Subuhan ke masjid, zuhuran di masjid, asaran ke masjid. Ini baru keutamaan 3 sholat yang disebut. Belum maghrib, isya. Ini salah satu keutamaan. Berangkat menuju masjid untuk sholat apa? Subuh, zuhur, asar. Apa pahalanya? A'addallahu lahu fil jannati nuzulan. Allah akan siapkan baginya kelak di surga hidangan. Hidangan makanan. Makanan yang enak-enak. Kullama ghada aw raha. Setiap dia berangkat di pagi ataupun di siang hari. Berarti pahalanya, balasannya, seorang yang berangkat ke masjid di awal siang ataupun di akhir siang, setiap dia berangkat, Allah sediakan hidangan. Berarti orang tersebut napa? Nyelengi. Nyelengi. Nabung. Nabung panganan enak. Jadi hidangan di surga itu jangan dibayangkan kayak hidangan di dunia. Kita makan sepiring dua piring sudah napa? Kenyang. Di sana itu, di surga kelak adalah waktu untuk bersenang-senang. Tidak ada yang namanya rasa apa bosen, kenyang, itu tidak ada. Makanan semuanya enak terus. Walaupun tidak ada rasa lapar. Dan nuwun sewu, makan banyak tapi enggak perlu pergi ke belakang. Dan enggak ada di surga itu namanya yang bau-bau itu enggak ada. Bau-bau enggak enak. Bau petai, bau jengkol. Mboten. Ya, bau nuwun sewu. Bau khas. Air kecil misalnya. Enggak ada. Terus keluarnya lewat mana? Lah, Apa ya bisa, Ustaz? Insyaallah bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Kalau di bumi saja, kita hidup di sini, kita makan nasi sekilo, sekilo. Kok angkeh temen ya? Sepiring, kita makan sepiring. Sayur lodehnya semangkok. Napa male? Kopi. Sayur sop. Lodeh ampun sop, ampun sop. Ini gelegean. Lodeh lawe napa? Ikan asin. Ya. Pedo. Sambel. Apakah setelah kita makan, kemudian kita takar, metunin juk sepiring sak mangkok karo? Berapa kira-kira? Kurang dari itu. Di dunia saja, Allah mampu. Makanan sebanyak itu, yang dikeluarkan cuma sedikit. Itu di dunia. Kalau di akhirat Allah berkehendak, enggak ada yang keluar, bisa enggak? Ya bisa. Kalau Allah berkehendak di dunia, keluarnya bau nira karu-karuan, gimana badan? Dan terkadang sebagian baunya sesuai dengan jenis makanan yang dimakan. Makan pete keluar bau pete, makan jengkol keluar bau jengkol, makan duren. Makan duren keluarnya bau duren. Ya, ini cerita rodok corok-corok, ini kenyataan nih. Ya, teman saya itu dari Sumatera sana. Insyaallah antum kenal kalau saya sebutkan sebagian panjenengan tepang cerita beliau. Ya, baru saja makan durian, pesta durian ya. Banyak makan durian. Kemudian Allah takdirkan beliau itu apa? Buang angin. Oh, teman-temannya itu. Wah, siapa nih yang makan durian malam-malam kayak gini katanya. Jadi dicari-cari. Padahal itu adalah buangan. Karena yang keluar ternyata sesuai dengan yang dia makan baunya. Allah mampu untuk menetapkan bau dan merubah bau. Dari yang tadinya bau enak menjadi tidak enak. Yang baunya ini tetap menjadi bau ini. Allah di akhirat pun akan mampu. Dan setiap saat juga akan mampu. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Mengeluarkan sisa-sisa makanan dalam bentuk keringat yang berbau wangi. Nah, jadi jangan dibayangkan hidangan yang Allah sediakan itu seperti hidangan di dunia. Lah, sambil sholat ono hidangan, subuh dikasih hidangan, duhur dikasih hidangan, asar dikasih hidangan. Apa tidak keblendingan? Jawabannya tidak akan ada kekenyangan yang seperti di dunia, dan juga tidak ada kelaparan seperti di dunia. Adanya taladzud, merasa apa? Enak. Maka seorang yang pergi menuju ke masjid itu berarti dia sedang nopo? Nyelengi, nabung makanan. Terus begitu. Kapan panennya? Mati dhisik. Untuk masuk surga syaratnya harus apa? Mati lebih dulu. Itu jelas. Dan yang lebih jelas adalah tidak terhalang dengan amalan-amalan yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Kesyirikan, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Sehingga dia terhalang dari masuk ke dalam surga. Baik itu terhalang secara keseluruhan, pelaku syirik tidak bakal masuk ke dalam surga. Ataupun terhalang sementara. Berarti nikmat yang di surga ditunda sementara. Apakah akan hilang? Allah Maha kasih. Allah Maha Adil. Allah Maha Mensyukuri dan membalas kebaikan hambanya. Allah akan simpan itu semuanya. Jadi jangan takut panganane napa hilang. Muspro, ndak. Maka ini adalah jalan-jalan kebaikan. Berarti di antara jalan-jalan kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah napa? Salat subuh, pergi menuju salat subuh berjamaah, pergi menuju salat zuhur berjamaah, pergi menuju salat asar berjamaah. Kalau di sini dikatakan pergi pagi atau pergi awal siang, pergi akhir siang. Pertanyaannya, kembalinya ada pahalanya enggak? Kan kita tahu bahwa orang yang berangkat ke masjid, setiap satu langkahnya mengangkat apa? Derajat. Langkah berikutnya menghapus dosa. Terus begitu. Nah, baliknya ada pahalanya enggak? Pripun? Sing rumahnya jauh, ya kan? Pas berangkat optimis dapat pahala. Lah ketika balik, ada jawaban yang lain? Ada atau enggak, Dik? Ada enggak? Berangkat dapat pahala, pulangnya ada pahalanya enggak? Ada atau enggak? Ada. Jadi jangan kemudian berangkat terus rabali-bali. Ya, khawatir tidak dapat apa? Pahala enggak. Berangkatnya dapat pahala, pulangnya juga dapat pahala, insya Allah. Makanya kita semangat. Berangkat ya semangat. Balik juga apa? Semangat. Kalau kepentingannya sudah selesai. Ada pahalanya insya Allah. Diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab. Siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan, kana rajulun minal ansar. Dulu ada sahabat kami dari kalangan Ansar. Ada sahabat dari kalangan apa? Ansar. La a'lamu ahadan ab'ada minhu manzilatan minal masjid. Setahu saya, kata Ubay bin Ka'ab, dulu ada seorang sahabat dari kalangan Ansar. Ada teman kami dari kalangan Ansar. Setahu saya, tidak ada orang yang lebih jauh rumahnya ke masjid dibanding dia. Berarti rumahnya paling jauh. Niki saking pundi sing paling tepi? Sumatera? Jobong. Mandiraja? Ya. Yang paling jauh yang mana? Jangan putus asa. Ini ada persis. Dulu kata Ubay bin Ka'ab, ada seorang teman kami dari kalangan Ansar. Ansar berarti penduduk asli kota Madinah. Dan setahu saya, kata beliau radhiyallahu taala anhu, tidak ada seorang pun yang lebih jauh rumahnya dibanding orang ini. Kemudian apa aneh istimewanya? Kata Ubay bin Ka'ab, wa kana la tukhti'uhu salatun. Dia tidak pernah kelewat satu salat pun di masjid. Padahal rumahnya paling jauh. Masya Allah, ini sahabat luar biasa. Sebagian kaum muslimin, rumahnya itu Jerman. tapi enggak ke masjid. Napa Jerman? Jejer, Kauman. Kauman itu rumah-rumah yang di sekitar masjid nggih. Istilah Kauman. Betul. Utara masjid kalau di sini Kauman. Saya dulu juga di Perembun ada namanya Kauman. Jadi mungkin tempat tinggalnya Pak Kaum gitu ya. Akhirnya dikatakan Kauman. Oh gitu. Kauman kaum beriman. Masya Allah. Baru tahu. Kauman itu kaum beriman, Mbah. Leres nggih. Masya Allah. Ada orang tinggalnya di Jerman, jejer Kauman, jejer orang-orang kaum beriman. Tapi ternyata enggak pernah ke masjid misalnya. Dibandingkan ini coba, sahabat. Rumahnya paling jauh dari masjid. Tapi ternyata Masya Allah, enggak pernah ketinggalan satu sholat pun. Sehingga para sahabat yang lain pun kasihan. Mereka pun mengusulkan, faqila lahu. Maka ada yang mengusulkan, "Law ishtaraita himaran." Coba kamu beli seekor keledai. "Tarkabuhu ilal masjid." Kau bisa naiki keledaimu nanti ketika sedang pergi ke masjid. "Fi dhalma," di waktu suasana yang gelap. Kalau ada apa-apa langsung bisa apa? Bedal. Alfir romdo atau di waktu yang panas. Jadi kau bisa pakai keledaimu nanti di waktu gelap untuk mempercepat perjalananmu, atau di waktu panas juga untuk mempercepat perjalananmu. Apa kata sahabat Amsor, sahabat Ansor tadi ketika teman-temannya mengusulkan hal itu? Beliau mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma yasurruni anna manzili bijambil masjid." Saya enggak suka rumahku itu terlalu dekat dengan masjid. Saya enggak suka kalau rumahku terlalu dekat dengan masjid. Yang saya suka, kata beliau, yang saya suka dan yang saya inginkan, "Inni uridu an yuktabali mamsaya kullama dhahabtu ilal masjid wa ruju'i ilal baiti ila ahli." Yang saya inginkan, Allah menuliskan bagiku pahala setiap kepergianku menuju masjid dan setiap aku pulang menuju keluargaku. Aku pingin Allah tulis itu semuanya. Dan perkataan beliau didengar oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Qad jama'allahu laka dhalika kullah." Tenang wahai sahabatku, Allah sudah kumpulkan apa yang kau inginkan semuanya. Jadi ketika berangkat ada pahalanya, ketika pulang ada pahalanya. Masya Allah itu berarti double. Masya Allah. Niki merupakan berita gembira. Dan Allah, ini adalah sebuah gambaran bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang hamba. Berangkat menuju kebaikan ada pahalanya, pulang juga ada pahalanya. Karena itu proses. Proses itu berangkat ya pulang. Padahal seseorang itu kalau ke masjid insya Allah pasti apa? Pulang, kecuali kalau meninggal di masjid. Ya. Kecuali kalau meninggal di masjid, langsung pulang ke kampung akhirat. Ya. Allahu musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita husnul khatimah. Husnul khatimah itu tidak harus meninggal ketika sholat. Tidak harus. Tidak harus pula meninggal ketika sujud. Tidak harus. Tidak harus pula meninggal di dalam masjid. Tidak harus. Husnul khatimah adalah meninggal dalam keadaan yang baik atau setelah melakukan sebuah kebaikan. Ini namanya husnul khatimah. Misal husnul khatimah, anu bar salat subuh kondur tenguk-tenguk ngerti-ngerti lep habis mengerjakan apa? Salat subuh, pulang umroh meninggal, pulang haji meninggal, pulang jumatan meninggal, baru aja sedekah meninggal, baru aja zikir selesai meninggal. Jadi enggak harus ketika zikir kemudian meninggal ketika salat, enggak, setelahnya. Itu juga termasuk husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan husnul khatimah bagi kita semuanya. Allahumma amin. Jadi di antara faedah hadis ini adalah bahwa di antara jalan-jalan kebaikan adalah napa? Berangkat ke masjid. Nah, ini kesempatan. Berarti sehari bisa berapa kali? 5 kali. Dan hitungannya pripun? Berangkat dan pulang. Baik. Ini salah satu atau di antara jalan-jalan kebaikan. Kemudian hadis yang ke-8. Ats-tsamin. Anhu, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimati. Ini ibu-ibu nih. Wahai kaum muslimat. Karena biasanya yang melakukan ini ibu-ibu. La tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seorang tetangga menganggap sepele untuk memberi tetangganya. Janganlah seorang tetangga menganggap sepele untuk memberi tetangganya, walau meskipun firsina syatin, meskipun dengan tengkleng kambing. Bukan tengkleng, teracak kambing. Kalau tengkleng kan nonton dagingnya nggih. Niki teracak. Firsin. Firsin itu kalau kuku kambing itu, nah itu daging yang di tengahnya itu namanya firsin. Jadi janganlah seorang wanita menganggap sepele untuk berbuat baik kepada tetangganya, meskipun dengan memberi sepotong tengkleng kambing. Tengkeng, teracak. Teracak kambing. Ini firsin itu digunakan untuk mengibaratkan sebuah daging yang sangat apa? Sedikit. Balungnya akeh, dagingnya titik. Yang ingin saya sampaikan, ulama membahas bahwa di negara Arab Saudi, teracak kambing itu enggak dimakan. Ini enggak ada nilainya. Sangat apa? Sepele. Tapi yang sepele ini dijadikan contoh oleh siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saling berhadiah. Tonggolan tonggoni. Tetangga kepada tetangga. Asalnya ini bukan sesuatu yang biasa dikonsumsi di negara Arab. Jangankan teracak. Saya mungkin pernah cerita. Kepala kambing saja tidak biasa dikonsumsi. Sampai di negara Yaman, saya punya kenalan seorang teman belajar di sana. Kemudian beliau cerita, di sana Ustadz katanya, kepala kambing itu enggak ada harganya. Jadi biasa Ustadz, kalau kita liburan, kita ke pasar, ke tukang apa? Tukang potong kambing. Nyarinya apa? Kepala kambing, ada enggak kepala kambing? Oh. Tiap Jumat begitu, tiap ini tiap pekan ke situ. Pokoknya ada liburan kesempatan kepala kambing, kepala kambing, kepala kambing. Akhirnya yang pedagang ini kan heran. Biasanya dibuang begitu saja. Pedagangnya heran, sebetulnya orang-orang Indonesia itu buat apa sih kepala kambing katanya? Kata mereka, "Oh, ini enak, kita masak." Kita mau masak sih. Iya katanya. Sejak saat itulah kata teman kita, orang-orang Yaman menjual kepala kambing. Gara-gara warga negara Indonesia. Masya Allah. Jadi dinilai. Itu kepala loh. Nah kalau kita teracak. Kalau teracak itu gak ada nilainya. Lebih rendah daripada kepala. Meskipun dengan memberi hadiah sebuah teracak kambing. Jangan menyepelekan. Yang memberi jangan merasa minder. Yang diberi jangan menyepelekan. Ya, kerupuk misalnya. Diberi kerupuk. Oh, kerupuk semlempem. Anu, ya ora apa-apa lah, terima kerupuknya. Oh, napa kerupuk? Oh iya iya. Wah, iki cocok nggo makanan lele. Leleku seneng banget enak kerupuk-kerupuk ngene iki. Astagfirullah. Terima. Kita Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khairah, barakallah fiik. Mudah-mudahan berkah. Gitu. Ya, mudah-mudahan berkah. Jadi nerimanya kita tunjukkan kita ini senang. Jadi yang memberi juga enggak usah minder. Yang menerima juga tunjukkan senang. Ini hadis ini. Maka apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang bisa diambil dari hadis ini adalah saling berhadiah. Walaupun dengan sesuatu yang sederhana, itu adalah merupakan jalan kebaikan. Tapi dengan catatan, jangan menghadiahkan rokok. Niku jenenge membunuh teman Anda. Karena di dalam rokok dikatakan, rokok bisa membunuhmu. Nah, jenengan menghadiahi rokok kepada teman berarti membunuh teman Anda. Ini kelihatannya harus mulai kita gaungkan. Karena banyak pemuda sekarang ini ketergantungan dengan nopo? Rokok. Dan perokok itu atau merokok itu nuwun sewu bisa menghilangkan, mematikan rasa. Ganggu orang tapi tidak peduli. Nah ini kepedulian-kepedulian semacam ini yang hilang di tengah-tengah sebagian para pekonsumsi rokok. Maka yang masih merokok, ya berusahalah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah bisa meninggalkan rokok. Hadiah boleh dengan sesederhana pun, tapi jangan rokok. Dan jangan dengan perkara-perkara yang membahayakan. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Selanjutnya insyaAllah hadis yang ke-9. Hadis yang selanjutnya insyaAllah ta'ala akan kita pelajari di pekan-pekan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya kita belajar jalan-jalan kebaikan, semakin kita ini bersemangat untuk menjalankannya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.